Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyidhhirahu alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Rabbisrah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki ayat ke-41 dari ayat yang dari surah Al-Anbiya nomor 21. Ayat yang kita ingin sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ada ulang ayat. Ayat ke-41, 40. Apa udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara penyejuk hati ini kita akan sampaikan ayat demi ayat dan masuklah ayat ke-40 dari surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha walahum yundarun. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ayat ini menjelaskan yaitu ketika Allah mengatakan bal ta'tihim baghtatan, yaitu artinya baghtatan ini adalah sekonyong-konyong, yaitu datang nanti pada hari kiamat dengan tiba-tiba, bisa saja di dunia juga didatangkan Allah, karena azab itu tidak ada satupun yang mengetahuinya. Mereka azab itu akan datang secara tiba-tiba sebelum penantian yang kita rasakan. Maka kata Allah, fatabhatuhum al-buhtu, di sini artinya yaitu panik, terkejut. Fala yastati'una raddaha, dan yang sungguh sangat memilukan sekali sudah manusia itu tidak tahu azab itu datang, dan kalau datang pun sekonyong-konyong, dalam arti kata tiba-tiba, dan pada waktu tiba-tiba itu manusia itu tidak dapat lagi menolaknya ataupun berlari dari azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Walahum yundarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh atau ditunda-tunda azab itu segera datang. Maka ketika segera datang itu manusia akan menjadi panik, hiruk pikuk, disebabkan mereka itu sangat kaget. Karena memang jelas ciri-ciri azab turun itu tidak ada satupun yang dapat menunggunya. Walaupun menunggu, hal itu tidak ada pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Maka datang azab itu tiba-tiba, dengan tiba-tiba datang mencegah seseorang untuk bersiap sedia dan mencegahnya untuk menjaga diri. Maka ketika itu mereka tidak dapat melakukan apapun di saat berlari, seperti membunyikan peringatan untuk memberitahukan manusia telah terjadi kejadian penyerangan, misalnya misalnya, sehingga mereka yang dapat melakukan persiapan dan berlindung itu tiba-tiba di tempat yang sembunyi jika penyerangan dilakukan secara tiba-tiba. Maka mereka dapat mengantisipasi dan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Makanya dalam konteks ayat ini adalah ayat yang menyuruh kita supaya kita bersiap-siap semenjak dini. Artinya, datang atau tidak datang azab itu, kapan datangnya atau tidak tahu kita kapan datangnya, kita harus bersiap-siap. Apa yang perlu kita siapkan? Yaitu mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menjauhi larangannya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 40 ini, bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun, memberi peringatan kepada kita bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Kematian adalah kiamat individu. Iza mata ahadukum qama qiyamatuhu, apabila seseorang telah mati, apabila seseorang telah wafat, maka datanglah kiamat bagi dirinya. Di samping tentunya ada kiamat besar yang waktunya wallahu alam. Tetapi kiamat kecil yang disebut dengan mati atau kiamat besar, semuanya datangnya tiba-tiba. Kita tidak harus menunggu kapan kiamat besar, karena kita setiap hari menemukan kiamat kecil. Setiap hari ada yang mati. Kita menemukan orang yang begitu sehat bugar secara tiba-tiba mati mendadak. Dan kita juga menemukan betapa ada orang yang sakit di ICU bulanan kemudian sehat dan panjang umurnya. Ini membuktikan kepada kita bahwa kematian adalah ajal, takdir yang telah ditetapkan Allah ketika kita lahir di dunia ini. Dia tidak terkait dengan sakit atau kesehatan seseorang, tidak terkait dengan harta benda yang dia miliki, tidak juga terkait dengan pangkat dan jabatan yang dia punya, tidak juga terkait dengan status suami ataupun istri, masih kecil ataupun sudah tua. Wafat adalah ajal yang dititipkan Allah di dalam takdir kita, dan tidak seorang pun dari kita tahu kapan ajal menjemput diri kita. Sebagaimana kita pun tidak tahu kapan rezeki itu datang, kita pun tidak tahu di mana jodoh kita dulu, sekarang dan akan datang. Inilah takdir, inilah rahasia Allah. Yang perlu kita lakukan adalah beriman dan beramal soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha samawati wal ard. Bersegeralah memohon ampun, bersegeralah beriman, bersegeralah melakukan amal soleh, karena itu yang dipinta dari kita. Masalah rezeki, Allah yang menjamin. Manusia diminta untuk bekerja, tetapi yakinlah kerja bukan jaminan rezeki itu datang. Betapa banyak kita menemukan orang yang kerja, sebelum sempat digaji, dia sudah di PHK. Bahkan gajinya yang seharusnya menjadi hak miliknya tidak juga dibayar kepada dia. Dia tidak mendapatkan gaji dia dari apa yang telah dia kerjakan. Ini merupakan bukti bahwa kerja bukan jaminan dari rezeki. Allah, dengan kesabaran orang yang tidak digaji tadi, dengan keyakinan yang teguh kepada Allah, Allah memberinya rezeki dari sisi yang lain. Allah tetap menyehatkan istri, anak dan dirinya. Allah tetap membuat keluarga yang di PHK tadi akur antara satu keluarga dan menjadi utuh. Allah membuat dia menjadi kreatif dengan tenaga yang dimiliki dan modal yang seadanya, dia dapat berbuat lebih banyak lagi. Itu membuat bukti kepada kita Ar-Razzaq huwa Allah, Maha pemberi rezeki adalah Allah. Ini juga adalah takdir kedua di samping takdir kematian yang kita temukan di ayat ini. Dan takdir ketiga, juga kita menemukan jodoh. Mungkin semakin hari kita menemukan semakin payah manusia untuk berumah tangga, ditambah jumlah wanita yang begitu banyak. Tetapi tak yakinlah, jodoh ada di tangan Tuhan dan kita meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, untuk anak dan cucu kita, jodoh yang terbaik darinya. Mudah-mudahan usaha kita, iman dan amal soleh kita dilakukan sebaik mungkin, dan inilah bekal bagi kematian yang akan menjemput kita secara tiba-tiba. Baiklah, Ustaz Zainal Arifin, atas penjelasannya terima kasih. Karena ayat ini juga menandakan juga atas kesabaran kita, yaitu selama kita mendapatkan nikmat ketaatan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperlihatkan contoh dari surah Al-Anbiya ayat ke-40 ini, bagaimana tentang orang-orang kafir di akhirat kelak nanti, mereka tidak akan sanggup menolak yaitu azab yang datang dari Allah, kena muka mereka, kena punggung mereka, dan bahkan mereka tidak akan diberi tangguh. Langsung Allah turunkan azab yang tiada terhingga. Na'udzubillah min dalik. Maka untuk itulah, mudah-mudahan dengan kesabaran kita, kita akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup kita. Amin. Sehingga mendapatkan kecerahan. Dengan kecerahan itu akan mendapatkan kesabaran, nilai kesabaran yang lebih tinggi, disebabkan Allah sudah menggariskan dalam Al-Quran bahwa orang sabar itu akan diperuntukkan nanti di akhirat, bahkan tidak akan pernah dihisap, lalu masuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, maha sempurna Allah dengan segala firman-Nya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.